wanna looking for something. Yo, iya aneh juga, Bang. Yeah. Lupakan resah, nyantai dan kini matai. Dan tiba-tiba mataku tertuju ke sosok yang indah, yeah. Dan dia tersenyum dan aku tergoda, ku terpana. Andai aku bisa kali ini saja, yeah, bisa bersamanya, pegang-pegang saja, yeah. Tak aku sangka dan tak ku kira dia menyapa. Hai, mengajak berdansa sangatlah menggoda, ku terpana. I'm horny, horny, horny.